Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Ikhwati fi ad-din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaAllah ta'ala kembali bermuda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu kembali dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dalam rangka ya menambah keimanan kita kan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam diperdengarkan. Dan tentunya barakallahu fikum mendengarkan penjelasan ya nah Qayyim rahimahullahu taala, kita masih pada ya faedah zikir yang ke 36. Nah, barakallahu fikum. Baik, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya, Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala ya menjelaskan ataupun menyampaikan sebuah penjelasan kepada kita berkaitan tentang an-nur, ya, cahaya. Ya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ya tunjukkan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagian daripada cahaya itu adalah hidayah. Ya. Yang mana cahaya hidayah itu akan muncul ya. Barakallahu fikum dan cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apabila tiga unsur ini telah dimiliki oleh seorang hamba, artinya hamba tersebut barakallahu fikum tercurahkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nur ayat ke-35. Ya, yang telah beliau ya barakallahu fikum ya jelaskan ya berkaitan tentang ayat tersebut, dan pada pertemuan kali ini beliau akan kembali melanjutkan ya penjelasan dari ayat tersebut barakallahu fikum. Nah, kita mulai penjelasan. Ya, membuat ya sebuah permisalan bagi cahaya ini. Ya, ini berkaitan tentang Surah Nur ayat ke-35 yang di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan wa maddatahu wa hamilahu misalan bil mishkadi wa hiya al qutu fil haid fa hiya mathalu sadri. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat perpisalan bagi cahaya ini dari sisi tempatnya. Ya, demikian pula unsur-unsurnya ataupun zat-zatnya. Ya, wa hamilahu dan juga yang bawa cahaya tembok. Ya, fahia dan lubang itu Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti matalu sadri, seperti dada. Ya, nah, ya, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala sebut miskah yang artinya loba dalam surat Nur tersebut itu ya na'am ya di dalam lubang tersebut permisalan seperti dada yang di dalam lubang tersebut ya, jadi maksudnya dada ya di dalam dada ini ada apa ada dada ini lubang itu ada kaca. Min asfar rujaj, min asfar zujaj. Ya, dari kaca yang paling bersih. Ya. Wa hatta syubih bil kaukabi adzurri. Ya. Sampai-sampai ya dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diserupakan oleh Allah Subhanahu wa kelipan bintang tersebut ya dalam bersihnya dan putihnya, begitu bersihnya begitu putihnya kaca tersebut sehingga memantulkan apa sinar-sinar bintang-bintang tersebut. Wahia matalul qalbi, dan itu ya, dan inilah permisalan hati. Jadi misal barakallahu itu di yang berkelap-kelip menyinari begitu keluar cahayanya, itu adalah hati. Hati seorang hamba. Ya, barakallahu fiikum. Nah. Ya, jadi ya. Dan diserupakan dengan kaca. Kenapa diserupakan dengan kaca? Kata Imam Al-Qayyim, li'annaha jama'at tusaqan ya hiya fi qalbil mu'min. Ya. Karena kaca yang putih bersih itu terhimpun sifat-sifat ya pada hati seorang mukmin. Ya, jadi kerap itu bagikan zujaja, bagikan kaca yang ya penuh dengan kaukab adzurri, ya gemerlap bintang yang menyala-nyala. Barakalakum. Itu permisalan hati seorang mukmin. Ataupun sifat, memiliki sifat, ada padanya sifat-sifat hati seorang mukmin. Ya. Bagaimana sifat-sifat, ataupun sifat hati orang mukmin? Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang dipermisalkan dengan kelap-kelip bintang tadi. Ya. Dari bintang-bintang tersebut, ya, itu permisalan ala sifat-sifatnya seorang mukmin. Lalu apa itu dia? Wahia as-safa'u war-riqa war-riqatu war-riqatu, dan halus hati seorang mukmin itu halus, bersih, halus berarti apa? Tidak kasar, ya para kalaf itu, ya wasalam, dan kokoh, maksudnya apa? Memiliki prinsip. Hati seorang mukmin bersih, ya suci, bersih, ya tidak terkotori, ya halus, lembut, tidak kasar, tidak kaku, ya dan apa kokoh, ya nam tidak lembek, ya barakallahu. Nah itu sifat-sifat bersihnya hati seorang mukmin. Ya, halusnya hati dan kokohnya hati, dia bisa mengenal yang mana kebenaran. Tahu al-haq. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ya agar hati menjadi bersih, agar hati menjadi halus, agar hati barakallahu fikum menjadi kokoh, ini bukan datang begitu saja. Ya, ini bukan datang begitu saja. Ada usaha, ada proses, ada asbab, sebab-sebab agar bisa Allah taala bagaimana mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tiga unsur ini dalam hati seorang mukmin, maka dia akan mengenal tekad jadi fitnah, ya dia akan mengenal mana yang hak, mana yang batil, ya mana yang kebersihan hati, ya, kehalusan hati, kekokohan hati. Ya. Jadi berasal dari ilmu dulu. Ya. Tidak semata-mata hati itu bersih dengan sendirinya, tidak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa tahulu minhu ra'fatu wa syafaqatu wa rahmatu. Ya. Wa syafaqah yaitu apa? Belas kasih, rahmah dan kasih sayang. Ya. Barakallahu fikum. Dari hati yang suci, hati yang bersih, hati yang halus, hati yang kokoh tadi, ya, yang mengenal kebenaran melalui hati tersebut, akan muncul dari hati itu apa? Kelembutan. Ya. Kasih, melahirkan rahmah, kasih sayang. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Berikati dengan kehalusan hati tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, nah, jadi itu yang lahir dari hati seorang mukmin. Ya, barakallahu fikum. Bukan apa? Yang lahir dari hati seorang mukmin bukan hasad. Ya, bukan barakallahu. Hati yang bersih, halus dan kokoh tadi, barakallahu fikum. Wa jahidu a'da Allah Ta'ala. Dan ya, melahirkan lagi apa? Ia memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqlu 'alaihim, dan murka atas mereka. Ya. Jadi kita tadi mendengar barakallahu fikum. Nanti seorang mukmin melahirkan kelembutan, belas kasih dan kasih sayang. Ya. Kok sepertinya bertolak belakang, kok malah juga melahirkan apa? Melahirkan, ya, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan kalau secara literal notasinya keras nih. Enggak ada belas kasih. Ya. Kok sepertinya kontradiksi. Ya. Memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmahnya? Mana kasih sayangnya? Subhanahu wa ta'ala tersebut, dan apa, ya, kuat, ya, dalam memegang kebenaran, wa yaslubu fihi bi salahati, kokoh dalam kebenaran karena kokohnya hati tersebut. Ya, wa la tubtilu sifatu min sifata ukhra, dan sifat yang kasih melahirkan rahmah, kok malah murka terhadap orang-orang kafir, kok ingin memerangi orang-orang kafir. Ditegaskan lagi oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, sifat ini tidak akan saling bertentangan. Bahkan saling menopang antara semua sifat-sifat tersebut, dan saling tolong-menolong antara sifat-sifat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah rahimahumullah, ya, itu tadi. Hati yang bersih, yang halus dan kokoh, melahirkan kelembutan, melahirkan belas kasih, melahirkan rahmah, ya, kasih sayang, barakallahu fikum, dan juga melahirkan permusuhan terhadap orang-orang kafir, memerangi orang kafir, ini juga bentuk daripada kekokohan hati kaum mukminin. Ya, jadi apa? Ini lahir daripada hati yang bakalan itu. Akan tetapi kepada sesama kaum mukminin saling menebar belas kasih. Jadi ini saling kontradiksi, menopang, saling tolong menolong, saling, ya, tidak ada kontradiksi di antara hati yang seperti ini. Sisi pendalilannya, barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah di surat Al-Fath ayat ke-29, "Syidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum." Ya. Keras terhadap orang-orang kafir, dan barakallahu fikum, ya, saling berkasih sayang, penyayang di antara mereka, barakallahu fikum. Nah, Inilah hal seorang mukmin. Ya, dia tidak al-haq, dia mengenal al-haq dan al-batil, sehingga hatinya memerangi kebatilan dan mempertahankan berkasih sayang. Tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiksi. Ya, antara hati yang seperti ini, inilah hati seorang mukmin yang memiliki prinsip dan beragama. Barakallahu fikum. Ya, asyiddaa 'alal kufar, rahmaa bainahum. Terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara sesama mereka, barakallahu fikum. Ini prinsip. Untuk apa? Barakallahu fikum, membela agama mereka, ritual ibadah mereka. Tapi kepada ini, wah, dikatakan, ya, barakallahu fikum, kurang peradabannya ini, ya, enggak gaul, kurang barakallahu fikum apa? Naam, intinya tak merendah mukmin. Ya, ini yang terjadi pada orang-orang di mana? Liberal. Ya. Mereka lebih cenderung dalam dakwah mereka memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Barakallahu, tapi kepada orang-orang kafir, masya Allah, ya, saking menghormati orang-orang kafir sampai datang ke gereja-gereja mereka berdakwah di sana, subhanallah. Menjatuhkan prinsip seorang mukmin bisa memasukkan dia ke gereja yang di mana gereja ini dibangun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tergambarkan nanti di hadapan mad'u-nya, di hadapan jamaahnya, oh, berarti boleh kita apa? Memuja, menyanjung ritual agama, bahkan kita berada membantu membangun gerejanya, berdakwah di sana. Subhanahu wa taala, dan ini perbuatan yang paling besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling mengerikan adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada ampunan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memujinya, menyanjungnya, membelanya. Subhanallah. Tapi kepada mereka yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, dikatakan sebagai rajal, dikatakan sebagai teroris. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ini terbalik. Ya. Mereka apa? Asyidda'u 'alal mu'minin. Ya, waruhama'u, ya, barakalakum, ya, na'am ala a'da'illah. Sama musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakalakum. Na'am. Kemudian, ya, waqala ta'ala, sisi penyakit yang berikutnya. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau menukil surat Ali Imran ayat ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan apa? Mereka juga sok berdalil, mereka cop ayat ini. Ya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, naam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlembah lembut kepada mereka. Ya, kalau engkau memiliki hati yang keras kepada mereka, mereka bisa lari daripada apa? Dakwahmu. Padahal ini arahnya kepada orang-orang yang beriman. Dakwah yang seperti ini kepada orang-orang yang beriman. Bukan sebaliknya, dakwah yang seperti ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang memerangi muslimin, yang memerangi mukminin, bukan. Kepada mereka yang memerangi mukminin asyidda, keras kita. Ya. Barakallahu fikum. bagi mereka yang memerangi kita, kita melakukan jihad fisabilillah. Tentunya di atas ya, perintah komando pemerintah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang musyrikin yang tidak memerangi kita, yang berhidup berdampingan dengan kita? Jangan jadikan mereka sebagai sahabat. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Adapun kepada orang kafir yang memerangi kita, kita lawan dia dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di bawah komando pemerintah kita. Menang melawan orang kafir tersebut, barakallahu fikum. Nah, ini sisi berdalilan bahwasanya kita wajib untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya, barakallahu fikum. Jangan sampai melihat orang beriman ya barakallahu fikum karena ya pakaiannya mungkin ya sarungan, ya jubahan, jenggotan, celana mata kaki, tapi melihat peradaban orang-orang ya kafir, wah begitu pesatnya, begitu majunya, sehingga tersilaukan mata kita, kita rendahkan saudara kita mukminin, kita katakan ketinggalan zaman, ya ini kan zaman dahulu yang seperti ini. Ini kan fashionnya zaman dulu, ya. Tapi dengan orang kafir itu yang sekarang yang cocok, yang pantas pula, yang sebagaimana yang diciptakan oleh orang kafir itu. Subhanallah. Ya, jangan sampai memiliki pola pikiran seperti itu. Mengagumi mereka karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dunia ini surga bagi mereka. Kita dalam kehidupan ini. Adapun fasilitas-fasilitas dunia, biar mereka yang pikirkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi jangan, ya, barakallahu fikum, menganggap orang yang muat itu, menciptakan ini, menciptakan itu, dari urusan-urusan dunia, itu yang dibangga-banggakan. Ya, hati-hati. Sebagai seorang orang tua, sebagai ya, orang tua, ya, memiliki anak-anak keturunan. Ya. Nah, kita jaga pola pikir mereka. Jangan sampai mereka terkagum-kagum dengan orang-orang kufar. Berawal dari kaguman mereka terhadap urusan dunia. Untuk fokus dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, barakallahu fikum. Di atas kesabaran, mencari kebenaran, ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalil yang berikutnya di surat Taubah ayat ke 73, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, ya ayyuhan nabi, jahil kuffara wal munafiqina waqlu 'alaihim wa ma'wahum jahannam وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. وَقْلُطْ عَلَيْهِمْ, dan bersikap keraslah engkau atas mereka. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, karena mereka itu di perangi mukminin dengan fisik jihad jalannya. Sekali lagi, di bawah komando pemerintah. Ya. Keras terhadap orang kafir yang mereka mu'ah. Ya. Ataupun yang mereka hidup bertetangga dengan kita. Ya. Nah, keras, sikap keras kita, jangan jadikan dia sahabat. Jangan jadikan dia teman dekat. Jangan jadikan dia, barakallahu fikum, ya, teman majelis yang mendukung ritual agamanya. Jangan, barakallahu fikum, na'am, riba terhadap apa yang mereka lakukan dalam urusan agamanya, barakallahu fikum. Itu, ya, sikap keras kita kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, Nabi diperintahkan untuk memerangi ya orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Allah sudah mempersiapkan tempat bagi mereka di an-nar, an-naru jahannam, neraka jahannam, barakallahu fikum. Allah hinakan mereka di dunia. Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang kafir betul-betul terhinakan. Betul-betul di bawah di bawah kendali kaum mukminin, kendali kaum muslimin. Mereka tidak bisa barakallahu fikum memperlihatkan kemewahan kehidupan mereka. Mereka hanya diperbolehkan naik kendaraan itu berupa keledai. Kalau kaum mukminin lewat di satu jalan, mereka harus tinggi dulu biar kaum mukminin dulu yang lewat. Ya, itu. Dan memang seperti itu seharusnya. Apa yang tujuannya? Meninggikan kalimatullah. Untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Membayar pajak. Ya. Mereka tidak boleh naik kendaraan yang bagus. Apabila berpas-pasan dengan kaum mukmin dan satu jalan, mereka harus berhenti dulu, minggir dulu. Biar kaum mukmin yang lewat dulu. Ini aturan Islam ketika itu, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwan fil din rahimahumullah, ya, barakallahu fikum, demikianlah dulu kejayaan Islam di masa-masa, ya, kurun yang utama yang Allah berikan keutamaan kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah taala setelah menyebutkan beberapa sisi pendilan berkaitan tentang sifat kaum mukminin, ya, beliau menyebutkan kembali wa fi athar, dan dalam sebuah athar ya, disebutkan al-qulubu aniyatullah ta'ala fi ardihi fa ahabbuha ilayhi wa qarabuha wa aslabuha wa asfaha. Ya, hati-hati itu ya, adalah bejana-bejananya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati makhluk itu adalah bejananya Allah subhanahu wa ta'ala. Di ardi, di muka bumi. Bejana-bejana yang Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Fa'ahabuha ilaih, maka yang paling Allah cintai dari bejana tersebut, dari hati-hati. Itu yang paling terus. Wa'aslabuha, dan yang paling kokoh. Ya. Wa'aslaha, dan yang paling bersih. Itulah yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya, dipermisalkan dengan bejana, ya, bejana yang disukai gua yang paling halus, tidak ada kasar-kasarnya, ya, kemudian yang paling kokoh kuat mungkin tidak hancur, dan yang paling bersih bejana itu tidak ada kotor, tidak ada najis, ya, nah, itulah permisalan hati seorang hamba, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi bejana hati seorang hamba yang paling Allah cintai seperti sebuah bejana yang halus, yang kokoh, dan yang bersih, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, maka apabila kita ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila hati kita ingin dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hati yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah hati kita, agar hati kita menjadi hati yang halus, hati yang kokoh, dan hati yang bersih, barakallahu fikum. Ya, nah, bersih dari berbagai macam penyakit bersama kaum mukminin. Ya, barakallahu fikum. Maka indah sifat hati, ya, yang Allah permisalkan sebagai sebuah bejana. Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya yang akan membicarakan tentang lawan dari hati seorang mukmin. Lawan dari hati seorang mukmin. Ada dua hati yang mengerikan. Yang apabila ada pada seorang mukmin, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terselamatkan dari dua hati yang mengerikan ini. Dan insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya.